Bagaimana sallaitu ama safatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazni ala raka'atain, hadis Abdullah bin Umar. Dan banyak tidak ada rukhsah bagi petani. Nah, ya khusus orang-orang musafir. Nah, enggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, dibutuhkan ilmu bagi orang yang dakwah. Kemudian hakiman. Nah, hakiman. Cara ngomong dengan orang-orang awam, dengan ngomong dengan orang-orang yang sudah punya ilmu, tidak disamakan. Tidak boleh kita samakan ngajar antara anak-anak kecil yang baru belajar Al-Quran dengan orang yang sudah menjadi asatid. Anak-anak diajarkan ilmu rijal, nah, atau ilmu mustalah hadith. Salafiyun baru masuk. Salafi belum kenal apa-apa, belum kenal tauhid, belum apa kenal apa-apa, sudah dikenalkan ilmu rijal, mustalah hadith. Setelah itu menjadi muhaddif. Muhaddif belum kenal akidah. Gak punya hafalan. Ini muhadis model apa? Hadis itu bukan hanya sekedar kalian tahu ini hadis sahih, hadis dhaif. Tidak. Hafiz, hafal sanad, matan dibutuhkan. Nah, kama hafidhah minal hadis. Kalau hadis dibutuhkan sanad, haddathana, haddathana, akhbarana, demikian ini. Ini hadis. Kemudian disebutkan nama lafadznya, siapa rawinya, ini baru menghafal hadis. Tidak tahu di antara kita sudah hafal satu hadis atau belum. Nah, di antara kita sendiri yang hafal haddatsana urut misalnya qaul Imam Bukhari di urut misalnya. Mulai nah misalkan Adam, Syu'bah seterusnya sampai masuk hadisnya. Mungkin di antara kita belum ada nama yang hafal hadis. Satu hadis saja. Hafidhum al-hadithana. Nah, belum ada. Sudah orang Jawa bilang petentang-petenteng. Nah, dijuluki muhadith Indonesia. Isha. Jadi dibutuhkan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beramal. Dan juga ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk ikhlas dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah. Ana aghna syuraka'an syirk, hadith Abi Hurairah wa Muslim, hadith Qudsi. Man amila amalan asyraka ma'ya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya cukupkan. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa beramal kemudian dengan amalannya itu melakukan kesyirikan, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikannya. Dibutuhkan ikhlas kan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Wa la yushrik fi 'ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Dibutuhkan ikhlas. Tidak bisa kita belajar beramal dakwah tanpa ikhlas. Semua yang dibutuhkan. Yang jelas ilmu sendiri juga sudah mutaba'ah, sebagaimana juga ad-dakwah itu juga mutaba'ah. Ad-dakwah tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah.